الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita sudah menyelesaikan penjelasan an-naqid ats-tsani, pembatal yang kedua min nawaqidil Islam. Jadi pembatal-pembatal keislaman. Yani man ja'ala bainahu wa bainallah wasa'id yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Dan jika diperhatikan bahwa pada pembatal yang kedua ini merupakan bagian dari pembatal yang pertama. Ya, pembatal yang kedua yang menjadikan perantara-perantara di dalam berdoa antara seorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari kesyirikan kepada Allah dan ini inti kesyirikan orang-orang musyrikin, ya, yang diperangi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan secara khusus, ya, disebutkan secara khusus karena ini yang juga banyak terjadi di masa secara khusus Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Sehingga ketika umat memandang ini bukan termasuk kesyirikan, bahkan ini sebagai suatu bentuk pemuliaan atau penghormatan kepada orang-orang salih, ya, padahal hakikatnya ini lah yang merupakan kesyirikan orang-orang musyrikin yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan mereka, maka perlu dalam hal ini penyebutan secara khusus, ya, dari pembatal-pembatal keislaman, yakni disebutkan oleh beliau pada perkara yang kedua. Kemudian kita masuk qala al-matin asy-syaikh Abdullah al-Qarawi ats-tsalits man lam yukaffir al-musyrikin aw yashukku في كفرهم أو صحها مذهبهم كفر. Pembatal yang ketiga, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Tentu yang dimaksud ini musyrikin syirik akbar. Aw yashukku fi kufrihim, atau ragu akan kekufuran mereka. Sebagaimana diketahui, ya, perkara ragu ini sesuatu yang merupakan perkara batin, perkara tersembunyi. Artinya tidaklah dipersyaratkan untuk keraguan ini diucapkan dengan lisan. Ya, seseorang misalnya kan saya ragu apakah Yahudi itu kafir atau tidak, Nasrani itu kafir atau tidak. Semata ada syak pada diri seorang, meskipun dia tidak melafadzkannya, masuk ke dalam cakupan ini. Au yashukku fi kufrihim. Au sahah. Ya, contohnya seorang ya, jelas-jelasan misalnya sujud kepada kuburan ya, atau kepada patung. Ini perkara yang jelas, atau minta-minta ya kepada penghuni kubur. Fahuwa kafirun, maka orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang jelas kekufurannya, termasuk di dalamnya ya, tidak mengkafirkan orang-orang yang jelas di atas millah selain Islam. Ya. Orang yang beragama Yahudi ataupun Nasrani, ya, Hindu, Buddha, dia tidak mau mengkafirkan mereka. Fahuwa kafir. Maka orang yang seperti ini kafir. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala kaffarahum fi kitabihi wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkafirkan mereka. Ini orang-orang kafir, orang-orang musyrik tersebut. Di dalam kitabnya Al-Quranul Karim. Wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai misal tentang kekufuran ahlul kitab. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal Isa wa Isa ibn Maryam. Sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahwa Allah itu adalah Isa ibn Maryam. Ini tentang siapa ini? Tentang orang-orang Nasrani. Allah Subhanahu wa ta'ala menghukumi bahwa mereka telah kafir. Demikian juga di dalam surat Al-Baqarah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yani Yahudi dan Nasrani, demikian juga orang-orang musyrik ya, orang-orang musyrikin, sama saja dalam hal ini ya, musyrikin Arab, demikian juga ya, orang-orang Majus ataupun yang selain mereka dari Ubadul Authan, para penyembah berhala. Mereka orang-orang kafir berdasarkan nas dari kitab Allah ini. Oleh karena itu, siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang kafir tersebut, maka dia telah menentang hukum Allah Subhanahu wa ta'ala tentang mereka. Dan sangat disayangkan, lebih khusus lagi ya, di masa kita ketika upaya wahdatul adyan ya, penyatuan agama yang menurut para jurukamnya, para juru kampanyenya, penyatuan agama samawi ya, diupayakan pendangkalan akidah ini melalui lisan para kiai ya. Sebagian di antara kiai-kiai mereka menyatakan, orang-orang yang menyatakan Yahudi dan Nasrani itu kafir, dia harus mondok lagi. Menunjukkan bahwa menurut keyakinannya, orang yang menghukumi mereka sebagaimana hukum Allah. Bahwa Allah telah mengkafirkan mereka dan kita menetapkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala hukum tersebut. Menurutnya itu belum benar. Sehingga harus mondok lagi. Ya, mungkin mondoknya di Tebu Ireng misalnya. Ya. Jadi apa yang mereka serukan, penyatuan agama atau dengan embel-embel agama, penyatuan tiga agama samawi. Ini adalah dakwah kekufuran. Ya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan agama Yahudi. Tidak pula menurunkan agama Nasrani. Agama Yahudi, agama Nasrani bukan agama samawi. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengutus Nabi Musa alaihi salam dengan membawa agama Yahudi. Tidak pula mengutus Nabi Isa alaihi salam dengan membawa agama Nasrani. Agama yang dibawa oleh keduanya adalah agama Islam. Dan orang-orang yang beriman kepada keduanya adalah muslimin di masanya. Adapun Yahudi, demikian pula Nasrani, ya, sekelompok manusia yang mereka menisbatkan apa yang mereka yakini itu sebagai ajaran, ya, Nabi Musa ataupun ajaran Nabi Isa. Sementara realita yang ada pada ajaran mereka merupakan ajaran yang padanya terkandung kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian fala yuhkam bi islamil mar'i hatta yukaffira al musyrikin. Maka tidak boleh dihukumi dengan keislaman seseorang. Artinya seorang tidak boleh dihukumi sebagai seorang muslim hatta yukaffiral musyrikin, sampai dia mengkufurkan orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin. Oleh karena itu, selama seorang masih berkeyakinan ketidakkafiran orang-orang kafir, ketidakkafiran orang-orang musyrikin, maka dia tidak dihukumi sebagai seorang muslim. Fa in shakka wa taraddada aw qala ma alayya minhum ba'da tabyin kufrihim lahu fa huwa kafirun mithluhum. Kalau dia ragu atau bimbang, kalau dia ragu dan bimbang atau dia mengatakan ma alayya minhum, tidak ada kewajiban bagiku, ya, terkait dengan hukum tentang mereka. Artinya dia tidak merasa terikat dengan hukum yang telah Allah subhanahu wa ta'ala hukumkan terhadap mereka. Ba'da tabyini kufrihim lahu, setelah penjelasan tentang kekufuran mereka, ya, dengan burhan, keterangan-keterangan yang datang dari Allah dan Rasulnya, ya, tentang kekufuran mereka, tapi dia tetap pada prinsipnya atau ragu akan kekufuran mereka, fahuwa kafirun mithluhum, maka orang yang seperti ini dia kafir seperti mereka, ya, seperti orang-orang kafir tersebut. أما من صحح مذهبهم ونافها عن منهجهم فهذا أشد وكفره أعظم نسأل الله العافية. Adapun seseorang yang membenarkan mazhab mereka, mengakui bahwa agama mereka itu benar, sama-sama yakini adanya Allah, ya, sama-sama mereka juga menyembah Allah, hanya caranya yang beda dengan kita. Ya, kalau kita sholat, mereka sembahyangan. Ya, atau hal-hal yang lainnya dari semisal ucapan-ucapan mereka. Wanafahan manhajihim, dan melakukan upaya pembelaan terhadap manhaj mereka. Ya, atau istilah sebagian kiai, bahwa saya akan membela kaum minoritas. Ya, maksudnya orang-orang kafir tersebut. Ya, karena mereka di negeri ini, walhamdulillah, negeri kita negeri muslimin, ya, mereka minoritas. Ya. Jadi dalam rangka untuk membela kaum minoritas, kemudian ya, membela mati-matian tanpa peduli apakah benar atau salah keadaan pada mereka, sampai ke permasalahan agama mereka dianggap sebagai agama yang benar. Fahadha ashad, maka orang yang seperti ini keadaannya lebih parah lagi kekufurannya. Ya, wa kufru a'zam, lebih besar lagi kekufurannya. Nas'alullah al-afiyah, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan, dikarenakan dahsyatnya fitnah. Seseorang tidak boleh merasa aman, harus senantiasa memohon penjagaan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala serta al-afiyah. Ya, dan akhir-akhir ini ketika orang-orang yang semisal itu gagal atau tidak mendapatkan hasil seperti yang mereka inginkan dengan gerakan liberalisasi dalam masalah agama, ya, mereka mencoba untuk menampilkan wajah baru dan apa yang mereka namakan sebagai Islam Nusantara. Ya, dan insyaallah ada majalah Syariah edisi yang terbaru akan dibahas secara panjang lebar tentang gerakan kekufuran ini. Ya, tentang gerakan kekufuran ini akan dibahas secara panjang lebar. Jadi kekufuran mereka, para pembela mazhab kufar, para pembela milal ya, kufriyah, para pembela agama-agama kekufuran tersebut, kekufuran mereka lebih parah. Jadi jika seorang yang ragu saja apakah Yahudi itu kafir, apakah Nasrani itu kafir, ya, dia ragu, itu sudah dihukumi sebagai sebuah kekufuran. Apalagi pihak-pihak yang membela keyakinan-keyakinan kekufuran, keyakinan Yahudi ataupun Nasrani ataupun Hindu ataupun Buddha ataupun musyrikin yang lainnya. Kata beliau selanjutnya, وَهَذَا النَّاقِضُ قَلَّ مَنْ يَنْتَبِهُ لَهُ. Perkara pembatal keislaman ini, pembatal yang ketiga, sangat sedikit orang yang menyadarinya, yakni memahami ya, menyadari tentang pembatal ini. Yani mayoritas mereka lalai atau bahkan tidak mengetahui bahwa perkara yang demikian sebagai pembatal keislaman. Termasuk di antara penyebab syubhat yang disebarkan di tengah mereka bahwa semua agama itu baik, semua agama itu benar, tidak ada agama yang memerintahkan ya pengikutnya untuk mencuri, untuk membunuh, untuk berbuat curang ya. Bahkan jika seorang meyakini sebagaimana keyakinan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallahi al-islam, dianggap keyakinan yang semisal ini adalah keyakinan yang memunculkan permusuhan di antara umat beragama. Dan berbagai syubhat yang lainnya yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam, ya, termasuk di dalamnya yang menggunakan lisan-lisan ya, abna'i, lisan-lisan anak keturunan didikan mereka dari kalangan orang-orang yang tertipu dari kalangan kaum muslimin. Faqad yaqa'u fihi al-mar'u wa huwa la yash'ur. Di mana terkadang seseorang terjatuh di dalam pembatal ini dalam keadaan la yash'ur. Dia tidak menyadarinya. Aw la yukaffiru man yaqa'u fihi. Atau dia tidak mengkafirkan seorang yang terjatuh ke dalam pembatal ini. Fayakunu mithluhu. Atau fayakunu mithluhu idza qamat 'alaihi al-hujjah. Sehingga hukumnya dia semisal dengan orang kafir tadi idza qamat 'alaihi al-hujjah. Jika telah tegak di hadapannya hujjah. Baik. Ya, catatan penting dari beliau, idza qamat 'alaihi al-hujjah. Ya, menunjukkan bahwa tidak boleh sembarangan ya, seorang di dalam vonis ya, dengan apa yang disebutkan dengan takfir muayyan. Ya. Yani vonis kekufuran pada person. Yang ini dibedakan dengan takfir mutlak. Yani hukum kekufuran yang sifatnya mutlak. Ya. Yani yang terkait dengan siapa yang yani terjatuh ke dalam pembatal-pembatal keislaman, maka dia kufur. Ini yang disilahkan takfir mutlak. Tetapi ketika hendak menghukumi orang per orang ya, takfir ma'ayyan, maka di sini perkara yang harus diperhatikan ya. Di antara perkara yang harus diperhatikan bahwa jadi perkara yang seorang terjatuh padanya tersebut benar-benar hukum syar'i menghukumi bahwa itu adalah kekufuran ya. Kemudian telah tegak hujjah di hadapan pelaku kekufuran tersebut ya. Dan termasuk yang tegak hujjah adalah ya, orang yang dihukumi tersebut memahami ya, hujjah, memahami hujjah, bukan hanya sekedar disampaikan dalam keadaan tidak paham ya. Kemudian hilang darinya awani ya, penghalang-penghalang untuk dikufuri, dikufurkan, seperti ya, dia jahil, tidak mengerti hukum, atau dia dalam kondisi dipaksa ya. Maka orang yang jahil atau orang yang kondisi dipaksa, dia tidak bisa untuk difonis telah kafir. ولا يعذر احد بالجهل بما يجب عليه تعلمه اذا كان قادرا على ذلك. dan tidaklah seseorang diberikan uzur dengan kejahilan bahwa saya belum tahu. Ya. Tidaklah seorang diberikan uzur dengan kejahilannya bima yajibu alaihi ta'allumuhu, dan dalam sebuah perkara yang wajib untuk dia mempelajarinya, idza kana qadiran ala zalik, jika dia memiliki kemampuan untuk mempelajarinya. Ya. Sarana-sarana untuk mempelajarinya mudah. Dia hidup di lingkungan ilmu. Mudah baginya untuk mengetahui perkara tersebut jika ada kemauan. Tetapi tidak ada ketertarikan untuk mengetahui perkara-perkara tersebut, ini perkara yang wajib untuk dia mengilmuinya, maka ketidaktahuan dia karena ketidakpedulian untuk mempelajari perkara tersebut yang seandainya dia memiliki yakni kesungguhan, kemauan, ya dia akan bisa mempelajarinya. Yang seperti ini, orang yang seperti ini tidak diberi uzur dengan kejahilannya. Walakin lamma a'rada katsirun minan nas an ta'allumi dinihim wal i'tina'i bil muhim min dhalika ashadd al i'tina waqa'u fi ba'd hadhihi an nawaqid wa hum la yash'urun ويحسبون أنه يكفيهم التسمي بالإسلام باسم الإسلام دون معرفة حقيقته والعمل به ظاهرا وباطنا. Akan tetapi ketika mayoritas manusia mereka berpaling dari mempelajari agama mereka, berpaling dari memperhatikan perkara yang penting bagi mereka dengan perhatian yang sungguh. Berpaling dari mempelajari permasalahan-permasalahan yang itu ada perkara yang sangat penting. Sebagian karena perkara-perkara tendensi duniawiyah. Ya, khawatir kalau mempelajari masalah agama atau mengkhususkan diri belajar agama nanti tidak bisa mencari uang, ya. Atau suram masa depannya. Maka waqa'u fi hadhihi an-nawaqid fi ba'di hadhihi an-nawaqid wa hum la yash'urun. Ketika banyak manusia berpaling dari mempelajari agama, ini agama Islam ini, mempelajari perkara yang penting yang harus mereka pelajari, maka terjatuhlah kebanyakan dari mereka pada sebagian dari pembatal-pembatal ini dalam keadaan mereka tidak menyadari. Bahkan mereka menyangka annahu yakfihim atasammi bismil Islam, cukup bagi mereka hanya sekedar mereka menyatakan diri sebagai muslim, ya, saya beragama Islam, duna ma'rifati hakikatihi, tanpa perlu untuk mengetahui hakikat dari keislaman. Ini sikap istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan mereka merasa tidak perlu untuk beramal dengan Islam ini, ya, yang penting sudah mengaku muslim, sudah bersyahadat, ya. Baik amalan yang sifatnya zahirah, ya, amalan yang nampak maupun batinan maupun yang tersembunyi. Jadi merasa, ya, pada diri-diri mereka, ya, tidak ada konsekuensi dari keislaman kecuali hanya sekedar menyatakan diri sebagai muslim sudah cukup. Ini ketika perkara agama bukan lagi menjadi sesuatu yang penting. Kemudian wayadkhulu fi qawlihi aw sahhaha madhhabahum, dan masuk dalam cakupan dari perkataan al-muallif, atau orang yang menganggap benar mazhab mereka. Jadi mazhab agama, keyakinan orang-orang kafir. Ya, semisal yang saya contohkan bahwa mereka itu ya sama-sama beribadah kepada Allah seperti kita, hanya caranya yang beda. Ya, caranya beda dengan kita. Boleh-boleh saja. Ya, ucapan semisal itu menunjukkan bahwa membenarkan mazhab mereka. Kullu man istahsana syai'an yunafi din al-Islam min yahudiyyah aw nasraniyah aw ishtiraqiyah aw ilmaniyah aw ghairiha min firaqil kufri wad-dhalal. Maka perkataan al-muallif di sini, atau siapa saja yang, atau seseorang yang membenarkan, menganggap baik, menganggap benar mazhab mereka, ini meliputi atau masuk di dalamnya setiap orang yang menganggap baik sesuatu perkara yang menafikan dinil Islam, baik itu dari ajaran Yahudi, ya, agama Yahudi, ataupun agama Nasrani, ya, termasuk ya, seorang yang ya, tidak mau untuk meninggalkan Taurat karena alasannya dulu saya sebab masuk Islam itu karena saya membaca Taurat misalnya. Ya, dan saya meyakini bahwa Taurat itu sebagai kitab yang bisa untuk diamalkan petunjuk-petunjuknya. Kita tahu bagaimana Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Imam Ahmad, kemarahan yang luar biasa ya, yang ada pada beliau ketika itu, ketika Umar ibn Khattab, beliau membawa lembaran-lembaran Taurat yang beliau tawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibacakan. Bukan untuk beliau, yakni Umar, mengambil petunjuk darinya, dari Taurat itu bukan. Hanya sekedar menawarkan untuk dibacakan kepada Nabi. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dengan kemarahan yang sangat, ya. Dan beliau menyatakan, "Lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Seandainya saudaraku Musa, ya, nabi yang diturunkan padanya Taurat, hidup, ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, tidak ada kelapangan baginya kecuali menjadi pengikutku. Berhukum dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aw ishtiraqiyah, atau ya, ideologi komunis, sosialis. Ya. Dianggap sebagai ideologi yang baik, adil. Dan juga yang lebih parah ketika menyatakan bahwa ini selaras dengan Islam, dan sebagian ya, di antara para sahabat tokoh dalam ini ya, ini ta'an fis sahabah ya, celaan terhadap para sahabat, dianggap sebagai di antara mereka sebagai tokoh dari tokoh sosialis. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Atau ilmaniyah, atau keyakinan sekuler yang hakikatnya adalah memisahkan agama dari kehidupan manusia, untuk manusia tidak terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan ungkapan mereka bahwa agama itu tempatnya di masjid, kalau sudah keluar dari masjid jangan diikat-ikat dengan masalah agama. Dianggap baik yang semisal ini au ghairiha, ataupun keyakinan-keyakinan yang lainnya min firaqil kufri wad-dalal, dari kelompok-kelompok kekufuran dan kesesatan. Apa saja yang menyelisih Islam kemudian dianggap baik, ya, maka masuk ke dalam cakupan ini. Kemudian kata beliau, wal ayatu wal ahadithu ad-dalatu ala ma taqaddama kathiratun wadihatun liman kana indahu adna ilmin wa basirah fallahul musta'an. Dan ayat-ayat serta hadis-hadis yang menunjukkan pada apa yang telah dijelaskan ya sebelumnya, yaitu tentang batalnya keislaman seorang yang tidak mengkafirkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, atau menganggap yakni atau ragu akan kekufuran mereka, atau lebih daripada itu, yang lebih parah daripada itu, menganggap baik keyakinan mereka, ya, maka dalil-dalil yang menunjukkan hal yang demikian, yakni kekufuran mereka, katsiratun wadhihah, sangat banyak dan sangat gamblang dari dalilnya. Ya, liman kana indahu adna ilmin wa basirah, di sisi orang yang memiliki kadar ilmu dan basirah yang paling sedikit pun. Jadi seandainya seorang dalam keadaan masih dalam tahap awal belajar pun, ya, sudah mengetahui akan yakni perkara ini, bahwa seorang yang tidak di atas agama Islam, ya, atau menganggap baik keyakinan-keyakinan selain Islam, ya, yang seperti itu sudah merupakan kekufuran. Fallahul musta'an, ya, maka hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tempat kita mohon pertolongan. Ini penjelasan dari pembatal yang ketiga, pembatal keislaman, man lam yukaffir al-musyrikin atau yashukku fi kufrihim atau sahaha madhhabahum. Dan sekali lagi perlu diingat bahwa yang demikian secara khusus di masa kita, ya, propaganda-propaganda untuk ya, umat terjerumus ke dalam pembatal yang ketiga ini demikian banyak, termasuk di antara pengusung ya, dakwah kesesatan itu, ya, dalam permasalahan ini adalah Islam Nusantara. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.